Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Hari ini judul kita masih dalam kitab sholat, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat dan yang tidak membatalkan. Jadi kita bicara dua hal. Semoga waktunya. Yang pertama di antara hal-hal yang membatalkan sholat adalah berbicara di luar yang dibolehkan di dalam sholat. Di antara dalil-dalilnya adalah bahwa dahulu para sahabat sebelum ditetapkan tentang tidak bolehnya ngobrol atau berbicara di dalam sholat, mereka terbiasa kalau sholat itu setelah takbiratul ihram, lalu mereka ngobrol dengan yang di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lain-lain. Kunna natakallamu fi shalah. Dulu kata perawi hadis ini, kita ngobrol kalau lagi sholat itu. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu. Setiap orang ngajak ngomong temannya. Wa huwa ila jambihi, yang ada di sampingnya, hatta nazalat, sampai turunlah ayat wa sumu lillahi qanitin. Dan berdirilah hanya untuk Allah dengan khadir. Qanit ini artinya khusyuk. Fa'umir nanti sukun. Maka kita ini diperintahkan untuk diam ketika sholat. Wa nuhina anil kalam. Dan kita dilarang untuk berbicara. Di dalam hadis yang lain, Imam Muslim juga meriwayatkan, inna hadhihi shalah la yasrif fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak boleh di dalamnya ada perkataan manusia. Innama hiya tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Karena sesungguhnya dalam salat yang boleh adalah tasbih, takbir dan qira'atul Qur'an. Karena itu lafaz-lafaz zikir yang di luar dari salat kalau dibaca di dalam sholat, maka akan membatalkan sholat. Misalnya ada orang lagi sholat, terus tiba-tiba hidungnya gatal. Kemudian dia bersin, acih. Biasa, sudah biasa, dia sejak kecil begitu bersin, langsung alhamdulillah, batal. Yang di sampingnya, yor kamu ngomong, batal juga. Begitu juga ketika bacaan, katakanlah, kita kan terbiasa kalau baca surat di bagian akhir, kebiasaan kita baca shadaqallahul azim wal 'asri innal insana fi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr shadaqallahul azim. Karena itu bukan Quran dan juga bukan bagian dari bacaan salat, atau juga mengucapkan yang lain-lain. Misalnya kullu man 'alaiha fan, itu imam baca begitu, semua yang ada di atas dunia ini akan mati. Dia tahu artinya itu karena dia bisa bahasa Arab, langsung dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bakal juga. Jadi perkataan-perkataan di luar bacaan Al-Qur'an tidak boleh diucapkan kecuali yang memang ada dasarnya. Nah, apa yang ada dasarnya? Katakanlah misalnya al-fathu. Seorang makmum boleh mengingatkan imam. Kalau imam itu salah, itu istilahnya al-fathu. Fataha yaftahu. Maksudnya fatah. Misalnya imam salah, imam kemudian katakanlah harusnya dia duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal. Terus kayaknya kok dia pengen bangun lagi. Maka makmum yang di belakangnya itu boleh menegur subhanallah. Tapi subhanallah ini sendiri adalah memang bagian dari bacaan Quran. Karena tadi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, innama hiya at-tasbih. Tasbih. subhanallah. Sehingga fathah itu dibolehkan, atau fathah itu dibolehkan ketika memang itu bacaan Quran, ketika imam baca Qurannya keliru. Misalnya imam rada kacau pikirannya, namanya juga imam manusia, bukan di sini lebih cerincing ke ruang lagi. Dia baca ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Hingga ketemu tuh yang terakhirnya, namanya yang di belakang bilang kapum irukum, itu boleh. Sehingga, oh iya Allah, iya Allah, cuma jangan bilang astagfirullah. Kalau imam bilang astagfirullah, batal ya. Jadi, zaman dulu ketika saya masih kecil, bapak saya bilang, itu ada 3 orang mu'alaf, orang Cina baru masuk Islam. Ya, belum tahu lah pelajaran sholat gimana, pokoknya mereka baru belajar untuk kampungin ruku aja. Satu imam yang 2 makmum. Begitu ada tikus lewat, itu yang imamnya kaget, langsung dia teriak, tikulali, gitu. Yang dibilang-bilang, kalau orang Islam itu kalau sholat tak tahu yang ngomong. Yang kedua sampingnya lagi bilang, alhamdulillah saya gak ngomong. Kemudian yang jadi titik istilah adalah dalam masalah doa. Doa kan itu kadang-kadang di luar konteks. Kalau doa kunut yang ada rujukannya dari Nabi, insyaallah tidak ada masalah. Ya seperti Allahumma jina biman hadait dan seterusnya. Cuma masalahnya ketika imam sudah lagi baca doa kunut itu witir, itu kan 12 meter itu panjangnya doa itu, sampai nyebut-nyebut Afghanistan lah, Palestina lah, Amerika lah, dan sebagainya gitu, ya kan? Semua disebut gitu. Jadi kayak dunia dalam berita gitu akhirnya. Nah di situ para ulama beristilah. Memang kalau mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hambal membolehkan ya baca doa qunut apa aja. Karena dasarnya dulu Nabi pernah doa qunut nazilah itu sambil mengatakan ya Allah hancurkan kaum itu ya Allah, mereka tuh begini turhat gitu ya. Nah, di dalam mazhab Hambali dibolehkan, tapi dalam mazhab yang lain enggak. Kenapa? Karena itu kasusnya hanya sekali saja, yaitu pada sebulan itu saja Rasulullah melakukan qunut nazilah, setelah itu sudah enggak dilakukan lagi. Nah, di sini khilaf di antara ulama, boleh enggak waktu qunut kita curhat sama Allah? Tapi yang disepakati oleh para ulama adalah kalaupun mau curhat pakai bahasa Arab. Jadi enggak boleh juga Allah berikanlah saya istri yang soleha, yang cantik, yang tinggi, yang kuning, yang mulut, yang gaji kecil pun oke dan sebagainya. Itu tak boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Arab, itu para ulama masih berbeda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Itu berbicara. Nah, tetapi mengeraskan bacaan boleh, atau menjaharkan boleh, kalaupun misalnya di siang hari, kita lagi sholat di dalam rumah, tiba-tiba ada orang ketok pintu, assalamualaikum. Kan kita gak boleh jawab waalaikumsalam. Ya kalau kita jawab sih bisa, cuman sholatnya berhenti. Karena kan sholat itu berhentinya dengan mengucapkan salam. Nah padahal kita baru rakaat kedua. Gimana caranya? Kalau Nabi memang pernah menjawab dengan isyarat pakai tangan. Kan masalahnya orang di luar rumah, kita di dalam. Mau pakai tangan bagaimana, dia gak lihat juga. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh. Dia mengisyaratkan bahwa dia sedang sholat, memberitahu, yaitu dengan cara dia mengeraskan bacaan takbir intervalnya. Jadi kalau kita lagi ruku atau lagi sujud, ya, orang ketok pintu, assalamualaikum, kita kan nggak jawab waalaikumsalam. Kita mau ngasih tahu nih, kita lagi sholat, tunggu dulu sebentar. Nah kita mengucapkan takbirnya agak keras, Allahu Akbar, gitu. Yang ketok pintu di luar bingung. Biasanya kalau assalamualaikum jawaban waalaikumsalam. Kenapa jadi takbir ya? Bingung. Baik itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan sholat adalah makan dan minum. Karena pada dasarnya sholat itu adalah saum. Sholat itu adalah puasa. Maka orang yang sengaja makan dan minum dalam keadaan sholat, tentu dia batal dari sholatnya juga. Dan para ulama telah berijma bahwa makan dan minum sesuatu secara sengaja atau tidak sengaja seperti lupa termasuk hal yang membatalkan sholat, baik yang dimakan sedikit atau banyak. Ini bedanya puasa dalam sholat dengan puasa bulan Ramadan. Kalau puasa bulan Ramadan, kita semalam sudah sahur, habis sahur rupanya dendam, tidur lagi, bangun-bangun setengah 8, aus, buka kulkas, kamu minum dua botol, gelap-gelap. Setelah itu, wah, kipas-kipas, enak. Baru mikir, ini pertama bulan Ramadan ya, tadi udah dua botol. Puasanya tidak batal, asalkan jangan sering-sering. Ini doanya beda, ya Allah, ini malam ini, habis terawih, doanya Allah, berikan saya lupa, sering-sering ya Allah, bulan Ramadan ini. Kalau dia lupa, betul-betul dia gak ingat, ya namanya lupa juga gak ingat ya, maka itu puasanya tidak batal. Tapi kalau gak ingatnya di dalam sholat, dia makan, atau dia minum, atau dia sayangnya ada yang masih selilit di gigi tadi, ya. Itu juga mahal-mahal, terus itu kan juga tetap sengaja, batal, gak sengaja, batal juga sholatnya. Tetapi tidak membatalkan wudhu, sehingga dia cukup mengulangi lagi sholatnya tanpa harus berwudhu. Wajib mengulangi sholatnya itu yang disebut dengan istilah al-i'adah. Bahkan di dalam beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal, enggak makan, cuma kaya orang makan, itu pun yang kebatal. Seperti orang kaya punya permen karet. Makan permen karet itu kan sebenarnya agak bukan makan, bukan minum. Apalagi yang udah lama, udah gak ada manis-manisnya. Kan cuma dipunya aja begitu. Ngunyah itu kaya orang makan. Nah, maka mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan gerakan mengunyah, meski tidak ditelan, sudah termasuk hal yang membatalkan sholat. Itu yang kedua. Jamaah sekalian, yang membatalkan sholat yang ketiga, yang juga disepakati oleh para fuqaha berdasarkan hadis-hadis yang sahih adalah banyak bergerak dan terus-menerus. Ya, yang dimaksud dengan banyak bergerak dan terus-menerus ini artinya gerakan-gerakan yang memang tidak dibenarkan di dalam sholat. Tapi kalau gerakan itu ada riwayatnya, dilakukan oleh Rasulullah di dalam sholatnya, maka itu tidak termasuk yang dikatakan membatalkan. Rasulullah kan pernah sholat sambil katakanlah menggendong anak. Rasulullah pernah sholat katakanlah sambil memperlama gerakan sujudnya. Bahkan membunuh hewan dan sebagainya itu pernah. Nah gerakan-gerakan itu termasuk pola orang sholat juga. Nah itu bukan gerakan yang membatalkan. Kenapa? Karena Nabi sendiri melaksanakannya. Nah kalau Nabi melaksanakannya, sementara kita disuruh oleh Nabi sholatu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, tentunya itu bukan termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Nah, gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang di luar apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi, dan gerakan itu dilakukan secara terus-menerus dan menyimpang dari ketentuan dari sholat itu. Nah, cuma masalahnya, apa batasan dari gerakan yang membatalkan sholat? Sebagian ulama mengatakan gerakan itu hanya boleh kalau bukan anggota badan. Katakanlah misalnya anggota badan itu dikatakan sebagai tangan atau kaki. Jadi kalau yang bergerak itu kelopak matanya, orang ngetip kan gerak itu ya. Nah itu enggak apa-apa. Atau badannya lagi nafas. Nah itu enggak apa-apa juga. Itu enggak disebut sebagai gerakan yang anggota badan. Atau hidungnya kembang kumis misalnya. Atau apalah gerakan-gerakan yang memang itu manusiawi, alami, dan wajar. Termasuk gerakan yang sifatnya ujung jari. Ya, ini kalau mazhab Syafi'i mengatakan kalau ujung jari yang bergerak itu tidak batal. Kenapa? Karena Rasulullah pun tangannya itu bergerak juga ketika tahiyat. Cuma memang waktu tahiyat ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah bergeraknya atas bawah. Hadisnya sih satu, cuma menerjemahkan atau mengambil kesimpulannya yang beda-beda. Ada yang mengatakan Nabi itu gerakannya atas bawah, tapi ada juga mengatakan gerakannya kanan kiri. Tapi kemudian ada juga yang para ulama yang bilang, nah, daripada tersalah, mendingan dua-duanya aja kita kerjain. Jadi atas bawah juga, kanan kiri juga, ada putar begini. Cuman belum ada yang begini-begini belum. Jadi kalau jari yang bergerak, hanya jarinya, para ulama mengatakan tidak batal. Maka kalau kita baca